Mitra bisnis, pemerintah membatasi sistem outsourcing hanya bisa dilakukan di 5 jenis pekerjaan, yakni cleaning service, catering, security, transportasi, dan jasa penunjang untuk industri pertambangan dan minyak. Hal ini ditentang Apindo yang menilai outsourcing masih diperlukan di bidang-bidang lain guna melengkapi pekerjaan yang bukan bagian inti perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal dilema outsourcing ini? Begini, posisi outsourcing di perusahaan manapun tetap dibutuhkan, tidak dipandang dari sudut industri mana. Sebab contoh seperti inovasi, daerah inovasi itu kan kita tidak pakai seterusnya kan. Sehingga setiap industri kan perlu ada yang disebut outsourcing untuk diberikan pekerjaan tapi di dalam perusahaan. Satu itu. Kedua, ada beberapa teknis pekerjaan di industri juga perlu outsourcing. Seperti ada penambahan IT, kemudian resolusi daripada pekerjaan yang disebut teknik. Itu semua perlu. Tapi kalau di dalam manufaktur, memang semua perusahaan linear daripada outsourcing memang sudah banyak mengurangi. Tapi kalau yang disebut ketentuan pemerintah untuk menggaris bawahi bahwa outsourcing hanya berlaku untuk industri-industri jasa, saya pikir itu kan sama sekali membunuh karakter pekerjaan kita sendiri kan. Gak perlulah kategorikan seperti itu karena semua industri membutuhkan kok. Saat ini masih banyak demo-demo terkait penerapan sistem outsourcing, Pak. Langkah apa yang sebaiknya diambil agar hal ini tidak lagi berkepanjangan? Itu yang namanya Undang-Undang nomor 13 ketenaga kerjaan dirubah dulu, diputuskan dulu. Kalau enggak, itu kan menggantung sehingga para pengusaha kan juga serba susah kan untuk menerapkan apa-apa. Sedangkan pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja kan diminta untuk negosiasi per daerah, per wilayah. Susah, nggak ada tuntunan ataupun patokan yang tegas dari porsi sebagai kementerian, kan. Itu yang harus ditegasin dulu. Karena kalau dibicarakan per regional, per area, per ini, per itu diskusi, masing-masing kan open discussion dong. Dan masing-masing punya kelebihan-kelebihan dan masing-masing punya ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka yang baik, bagi kita enggak kan. Jadi para pengusaha kan susah untuk mengambil tindakan yang tidak merupakan bagian daripada satu keputusan bersama. Kementerian Ketenaga Kerja harus mengeluarkan satu peraturan yang berlaku untuk se-Indonesia. Kita ini kan satu bangsa, satu bahasa, satu daerah. Mana bisa diterapkan bahwa itu masing-masing. Dari kementerian dululah yang menjadi panutan untuk diikutkan. Kan lembaga tertingginya kementerian di situ kan, daripada daerah kan. Memang setiap otonomi daerah punya peraturan masing-masing, tapi pemerintah pusat kan harus ikut bertanggung jawab melaksanakan cara Nusantara kan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.